طيب يا أخواني في الله، أعطيكم سؤال، سؤال ذهبي سألته مرات عدة في مجالس عدة، سيبقى كم سؤالا داري إماس تانية بني يا أخوان، كلام سيئا من قدر عندهم الأحكام أو من قدر حديث مني عن الجاب سبلو مني تأبرنا أخواني أن جواب لنصوه، siapa yang jawab saya kasih dia hadiah insyaAllah. Bisa? Kenapa dari ilal al-asbab semua anbiya yang Allah Ta'ala hantar dia sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam hantar dia khusus untuk ummah dia kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah hantar dia untuk apa? Untuk apa? Untuk semua ummah. Mana sebab yang utama, yang praktik, yang jelas? Ada hadiah insyaAllah halal. Halal insyaAllah. Yalla ya khuan, cuba. Tapi bagi kamu satu minit untuk fikir, ha? Satu minit, bismillah. Cuba, kalau salah tak apa, mungkin dapat hadiah kalau. Cuba ya khuan. Labas. Tapi itu ada sama banyak anbiya sebelumnya. Betul-betul. Mungkin anbiya sebelumnya yang ada banyak anbiya yang cerdas sebelum Nabi SAW. Nah, mungkin dia ada mampu untuk bagi semua ummah. Betul-betul. Itu sebab kalau ada orang dari ummah lain mau masuk Musa, mau ikut Musa, bisa tak bisa? Bisa. Faham? Soal yang tak jelas. Yalah. Ada dua-dua lagi cupaan. Cuba satu lagi yang satu ini. Bismillah. Ayah kan itu ini. Hah? Tapi syariah yang sebelum Nabi SAW tak sempurna. Sempurna untuk kaum dia. Sempurna tapi agama Nabi SAW lebih apa? Sempurna. Ya ni ha. La ba. Jazakallah. Satu lagi. Alhamdulillah. Satu lagi. Cuba. Bismillah. Cuba. Serbih di anda. Cuba. Yang paling banyak. Banyak apa? Banyak di akhirat. Labas. Bagus insyaAllah. Tapi bukan dalam 100% dalam. Masih ya kawan. Jazakumullah khair. Tahu saya kenapa ya kawan? Sebab tak ada Nabi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada sahabat macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada. Siapa yang menyebar agama untuk semua umat? Siapa? Siapa? Ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummatun Nabi sallallahu alaihi wasallam min ba'di. Itu sebab dalam agama kita dakwah wajib ikut mempukul. Sebelum anbiya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak ada, tak wajib untuk orang yang ikut Nabi dia untuk buat apa? Untuk buat apa? Untuk menyebar dakwah. Itu khusus untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab dakwah dia menyebar untuk semua apa? Ummah. Tak ada sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahabat Nabi, anbiya yang sebelum Nabi, yang sahabat Nabi itu pergi sini, pergi sana untuk apa? Untuk apa? Untuk menyebar agama. Tak ada. Itu khusus untuk siapa? Ashab Rasulullah SAW. Itu sebab. Wabu'ithu ilan nasi amma, maksudnya sebab Umat saya ada mampu untuk menibar apa? Agama Allah. Sebelum Anbiya, umat dia kurang atau tak ada apa? Mampu atau tak ikut cara Nabi dia betul-betul macam umat kita. Itu sebab dalam akhirat dia yang lebih apa? Banyak. Itu hasil. Bukan sebab hasil. Kenapa umat muslimin di akhirat banyak? Sebab tak ada umat sebelum dia yang ikut Nabi dia macam apa? Macam umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab. Faham-faham? Umat yang paling bagus setelah umat kita, umat Bani Islam, Bani Israel yang ikut Musa, masih apa? Kurang. Tak banyak macam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab Musa alaihissalam tengok umat Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat setelah mi'raj, dia mengamin. Itu banyak yang ikut dia. Yang akhir banyak yang masih syurga. Wahai ada kata Nabi sallam, antum syatru ahli jannah. Umat Muhammad sallam berapa? Separuh. Separuh ahli. Banyak. Tengok. A'imah yang kita ada di sejarah kita. Tengok. A'imah kita manibar da'wat anbiya alaihi wassalatu wassalam macam umat. Lelaki-lelaki yang bukan Nabi dalam umat kita, dia bukan Nabi. Dia awliya, dia a'imah. Tapi dia macam umat. Betul tak betul? Asy-Syafi'i ummah, wa Malik ummah, wa Ahmad ummah, wa Sufyan ummah, wa Uza'i ummah, wa Layth ummah. Betul tak betul? Itu yang atba'u tabi'in. Macam mana tabi'in? Macam mana ashab Rasulullah? Macam mana orang ikut dia? Macam mana? Tak ada dalam ummah sebelum kita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi dia bagi dia tahu setiap 100 tahun ada satu orang yang keluar yang apa? Untuk apa? Tajdid. Mana tajdid? Apa? Membaru. Untuk membaru. Memperbaharui. Tak ada. Itu khusus untuk siapa? Umat siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebab umat dia ada mampu untuk menibar apa? Agama itu semua. Subhanallah. Jelas tak jelas? Tapi subhanallah. Hada sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam قال إن الله أوحى إلي أن هذا الأمر ليبلغ ما بلغت الشمس ما بين المشرق والمغرب ولا أحد أحمر ولا أصفر إلا وسيبلغهم هذا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كل الناس فهم هو تبي سبحان الله محمد صلى الله عليه وسلم قال سبلهم من يبرئتوا بتدبطوا النبي صلى الله عليه وسلم قال agama Islam, Islam itu negeri Islam, Mekah, Madinah, Yaman. Sahaja, terinjur. Tahu terinjur? Apa terinjur? Apa? Segitiga. Itu sahaja, sedikit. Belum manibar. Siapa yang manibar? Siapa? Yang pertama siapa? Sama. Umar bin Khattab, sempurna. Keluar semua. Sudah masuk ke batas Europe semua lebih besar, lebih besar. Alhamdulillah. Mafhum ya kawan? Hada awha Allah ilih. Idhan hada min alamat ma laysa ma? Min alamat ma? Alamat al-nubuwa. Muhammad SAW berkata, Muhammad SAW bersabda agama itu untuk semua umum manusia. Tapi Nabi Sallam meninggal sebelum itu menjadi betul. Betul tak betul? Sebelum menjadi Nabi Sallam. Nabi Sallam mati sebelum menjadi. Tapi jadi tak jadi. Jadi. Faham tak faham? Tengah apa? Subhanallah. Ya ilaha illallah. Satu hari aku hanya kena ingat di demai. Tuh Syahya ada soalan-soalan dari Amerika, dari Yusuf. Lepas itu dia tulis asila dari ikhwan kita di Masjid Muqbil Al-Wadi'i di Amerika. Masjid Muqbil Al-Wadi'i di mana? Amerika. La ilaha illallah. Lepas saya ada tengok, itu orang yang kerja dalam dakwah yang ikut jalan Nabi SAW. Dakwah dia sudah sampai ke mana? Ke sana. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. إيتوا مأسونيا وإلى الناس أن كي أمريكا شيخ مقبل رحمه الله. شيخ مقبل تعطوا أمريكا إيتوا أبا رحمه الله. جدا بجي سنة أنتم علاج سهلين أنتم أبان أي سبحان الله عجائي أمر الله. نعم. طيب بسم الله ندخل يا أخواني في الله بس. قال باب الحيض. باب الحيض بياسا باب الحيض ببين آخر ببين آخر دي كتاب الطهارة بياسا باب الإن آخر دي كتاب الطهارة يكون ميورتس فقهاء منهب دي تلس كتاب الحيض دي آخر سما في البخاري ومسلم باب الحيض ين آخر كنافة ين آخر سبب معنية مسائل معنية مسائل فهمت فهم؟ فأنت لو أنت ما بلاجر فيه بلاجر يعني مودة سيدكي كبستو مجي تحابين دوا تحابين تيجا سامبا ين أبا ين برات سيدك برد أبجون كتاب الحياة ديك مسائل الحياة سبحان الله أهليس سيابا يبقى كذا مثل مثل الشوكاني الشوكاني رحمه الله تعالى ليه جكا شوكاني بركاته رحمه الله تعالى مسائل الحياة للمسائل ينهبون سماء فرمقوان تحابيس لاو لاو لاو سيابا يبقى مثل مثل Syukur yang dah banyak ulama rahimahullah. Tapi saya bagi kamu faedah dari awal. Kalau anda mau menjadi kuat dalam babul haid, dalam babul ridha', dalam kitabun nikah, masalah itu yang pusing, anda hafalan kaidah-kaidah dari awal. Hafalan kawaid. حفل قواعد قواعد من مرنجان كان كبدا كم مسائل مسائل يعني دي مسائل إتو يمكوسين كفلا نفهم. ولهذا يقول السعدي رحمه الله تعالى هذا فحرص على فهمك القواعد احرص على فهمك القواعد احرص ما تيجي سمعنا كل يكرر سمعنا أنت فهم قاعدة فاقع قاعدها جامعة المسائل الشوارد. كلو أنت حفل أن فهم قاعدة قاعدة مسائل فقهيته جامعة جامعة يجمع أبا جمع ها بكان جمع جمع ها كمبول كمبول كان ها كمبول كان مسائل الشواذ مسائل ين بينون بينون قاعدة إتو كمبول كان مسائل ين بينون بينون فترتقي في علم خير مرتقى وتقتلي سفل الذي قد وفق حقيقة يا أخواني في الله dalam realitas orang yang cerdas di fiqh yang tahu fiqh betul orang yang tak campur masail yang pusing kepala tak campur kalau dia campur masail itu maksudnya itu baik faham ya kawan masail fiqh banyak macam dari dia ada masail yang pusing kepala and kalau anta kuat maksudnya masail itu anta apa kuat jelas tak jelas faham nah. بسم الله باب الحيض الحيض إيتو ابتلاء ابتلاء داري الله تعالى أنتو برمفوان أنا آدم ينبرمفوان ابتلاء سمع أنتو لله جوغا سبب كانوا استري دلم حيض التوئيب وحال دي بيدان حال دي بيدان فهمت فهم بياسة كانوا برمفوان دي حال الحيض أخلاق دي بيدا سيدتي suara dia keras mungkin pukul suami sedikit mungkin sabar perlu sabar betul-betul tidak berkira ini misal berkira al-haid untuk perempuan ujian yang besar kadang-kadang ada perempuan kalau haid datang dia pergi untuk menjadi sakit 7 hari sakit tak bisa kerja tak bisa berdiri tak bisa salat sakit subhanallah. Itu satu jenis. Itu banyak sebelum kahwin. Banyak perempuan masih sebelum kahwin. Setelah menjadi baligh sebelum kahwin. Kalau kahwin, kalau ada perempuan macam itu, ada anak kamu macam itu, cari suami itu dia cepat. Kalau dia hamil, keluar, masya Allah itu hilang. Mayoritas misalnya hilang. Subhanallah. Ayat nomor 2 yang ada. Haid itu dia tak sakit tapi akhlak dia menjadi beda. Akhlak dia. Macam jini, tahu jini? Jini masuk dalam dia tapi tak ada jini. Kadang-kadang macam itu. Alah, tak suka cakap, tak suka masak, tak suka kerja, tak suka. Faham? Anta dari anta sana, dia sini. Taqillah, petas, ada petas. Kalau macam itu sabar. Anta buka Al-Quran. Nah, lembut hadiah, beri hadiah-hadiah untuk dia, dan penjagaan diri sendiri. Sabar. Itulah. Faham tak faham? Yang tiga ada merupakan sedikit, tapi masih biasa. Tak ada yang biasa-biasa 100%. Merupakan sedikit, tapi biasa. Itulah. Faham. Al-hayat itu apa? Al-hayat itu apa? Antum faham ya kawan, dara al-hayat itu apa? Itu semua. Ha, siapa tahu dara al-hayat itu apa? Ha ya kawan, siapa tahu? Itu masyhur. Ha, anda siapa? Tafadhal, siapa? Masya Allah, bagus. Tapi sebab darah itu apa? Itu definisi, definisi, muntaz. Definisi al-hayat. Tapi sebab al-hayat. Al-hayat, kenapa perempuan ada hayat? Itu dari apa? Hai, Abang Muhammad. Itu tanda. Faham? Itu tanda wanita yang sihat, yang ada apa? Hayat. Betul-betul. Tapi al-hayat itu apa? Ha, anda ke halam? Ha? Anta. Al-hayat itu, al-hayat itu darah sebelum menjadi hayat, sebelum itu menjadi darah yang kotor, itu materia untuk penjagaan dan makan sperma sama apa? Nama bahasa sendiri ni? Yang keluar dari perempuan? Apa? Ovum. Ha? Apa? Telur. Telur perempuan. Telur perempuan setelah terima sperma dari lelaki perlu penjagaan dan perlu apa? Makan. Dia sama apa? Darah apa? Makanan itu. Kalau tak ada sperma, telur itu mati. Lepas mati, sekarang di badan dia ada perkara. Ada apa? Ada sesuatu yang mati di badan dia. Ada sesuatu yang tak bagus, yang jelek di badan dia. Faham tak faham? Lepas tu darah itu parang untuk keluar tempat itu. Macam anda sekarang sakit, ada virus atau bakteria masuk badan kamu, badan kamu parang samanya. Betul tak betul? Anda menjadi sakit. Itu sama. Darah itu rahmat dari Allah Ta'ala untuk penjagaan badan perempuan dari sesuatu itu yang mati, yang mungkin bahaya dia. Telur itu penjagaan, tutup semua, keluar sama apa? Sama telur dari tempat keluar. Menjadi apa? Hayat. Sebelum menjadi hayat itu manfaat. Lepas tu darah itu parang sama parang yang mati, sesuatu yang mati untuk penjagaan apa? Penjagaan apa? Penjagaan badan perempuan, badan manusia. Lepas tu keluar. Itu sebab dia kotor. Sebab ada banyak asam dan banyak material yang menjadi kotor macam itu. Sama badan kamu, apa, tera di badan kamu keluar kotor, betul tak betul? Kenapa kotoran itu? Sebab badan kamu keluar banyak asam dan banyak apa, dan itu penjagaan badan kamu dari sesuatu yang mungkin bahaya kamu dalam makanan itu. Itu sebab falhaj itu rahmah Allah. Itu sebab kalau perempuan menjadi hamil, sperma masuk, ada haid tak? Ada haid tak? Tak ada haid. Dan kalau ada darah, yang betul itu bukan haid. Biasa-biasa, tak ada haid. 99% dari perempuan, kalau dia hamil, tak ada apa? Tak ada haid. Tanda. perempuan menjadi hamil kalau tidak ada apa? Tidak ada haid. Tidak ada haid. Kenapa? Sebab khalas. Sperma itu sama telur menjadi bayi. Dan bayi perlu makanan itu. Tak ada parang, tak ada asam, tak ada darah yang kotor. Tak ada itu sama. Faham? Antum faham ya kawan? Jelas tak ilah? Jelas tak ilah? Masya Allah. Hada asluha. Izan huwa rahmah min Allah Ta'ala amla? Rahmah. Hada yadkhul fi aqidat ahli sunnah wal jamaah. Itu masuk dalam aqidat kita. Apa-apa yang dari Allah Ta'ala walau anda tak suka, itu apa? Khair. Khair. Anda fikir itu bahaya, itu tak bagus. Tapi kalau anda tahu asbabnya, anda tahu itu apa? Rahman. Wasyarru laysa ilaih. Hakala kata Yusuf. Syarru laysa. Bahaya itu tak kembali untuk Allah Azza wa Jalla. Afa'alu kullu khair. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. وما أصابت من سيئة فمن نفسه سعيا أخرى طبعا قل كل من عند الله سموا ذلك سموا خير. أنتم فهم تفهم واضح؟ ما شاء الله. طيب يا أخوان في الله. عن عائشة رضي دفنيسي دفنيسي مثلا أبو ذر بكاتا دفنيسي الحديث دارا ينكوى داري برمبوان ينبالغ ينكتر أدى ورنا ينمعروف أدى باغي ينمعروف أدى apa bentuk yang ma'ruf itu bentuk haya syakil bentuk yang ma'ruf itu darah apa al-hayy mulai dan habis itu syarat dalam definisi al-hayy. Ada waktu untuk mulai, ada waktu untuk apa? Habis. Kalau terus menerus sudah itu bukan apa? Bukan hayy. له وقت بداء وله وقت انتهاء. له أحكام خاصة. هذا أحكام خاصة untuk dia dalam Islam. Bukan dalam Islam sahaja. الحيض ada أحكام dalam setiap agama. Setiap agama. حتى agama Yahudi, agama semua agama ada أحكام untuk حيض. Tapi dia berubuhan agama dia. Soalan, kenapa الحيض itu ada أحكام dalam semua agama? Jawaban sebab itu fitrah. Fitrah tak terima haid. Fitrah tahu itu apa? Kotor. Macam perak, macam kencing, sama itu apa? Haid. Fitrah. Itu sebab semua agama tahu haid itu sesuatu yang najis. Yang najis. Faham tak faham? Faedah. Faedah. نجاسة الحيض. نجاسة مغلظة أو نجاسة مخففة. نجاسة الحيض نجاسة يندقل أو نجاسة ينبيسة أو نجاسة يرنان. تأدى خلاف إتو نجس فطرة تكب إتو نجس. ففي نجاسة ينأبا ها بياسة. ما شاء الله عندك لقي ها ما شاء الله أبو ذر جدا برد طبعا أبو ذر مسي سنجل لقي الجواب ما شاء الله بني أوران داري سرب دي جدا الحي إتو نجيس تفيرينان Haji, macam mana ringan? Dia cakap Allah Jalla ala Al-Quran berfirman, Qul huwa adha. Allah tak cakap itu najis. Cakap adha. Adha maksudnya apa? Bahaya. Adha maksudnya, adha bahaya wala kacau? Apa mana adha? Hah? Gangguan. Gangguan. Dimada abbar Allah Ta'ala amil hayat biannahu adha. Walisa najis. يسألونك عن المحيض قل هو آذى ذهب إلى هذا القرطبي وذهب إلى الجرير جماعة المفسرين الله جل وعلا بجد نما أنت الحيض آذى مكان نجس سبب نجس ديا استيوى بيدا مكان مكان نجاسة براء دان كنتين كنابا سبب مكان دان رمبوان ممبو مكان دان ممبو ديا dan mungkin keluar dan tak ada apa tak bisa apa menjaga ani Faham tak faham? Seterusnya, bukan terus menerus keluar. Sedikit-sedikit. Ada ahwal untuk hayat. Apa maksudnya ringan? Maksudnya, bisa makan sama dia. Bisa tidur sama dia. Kalau perempuan ada hayat, al-hayat, al-najasat di tempat itu sahaja. Hah? Tapi, kalau orang ada perak, perak sama dia, bisa makan sama dia, bisa tidur sama dia, mustahil. Atau kencing, mustahil. Itu untuk antum faham. Beda. ولهذا جاء في صحيح حديث مسلمة يعني حديث مسلمة رضي الله تعالى أنها كانت مطجعة مع قالت كنت مطجعة مع النبي صلى الله عليه وسلم فيدجو سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحيطت فانسللت سيارث أطا بس أطا أحيث كنوار سيكوار سيديكي سيديكي داري تنبت تدور فحس بها النبي صلى الله عليه وسلم شعرها النبي صلى الله عليه وسلم رسال فرآها النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فستي سدى حيث كنوار سلم تهو إتو وقت دي أتو أم سلمة موبوة مثمتو المالوك لو أبا حيث إتو كنوار أن إتو رسول الله وحي الترون إتو سنبان إتو سنية أدى نجاسة دكات رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم يا رسول الله بتقول سده فقال عليه الصلاة والسلام جي أزنت قال فرجعت واضطجعت معه الخنيس قال بالي فعلت هذا مفتر تيجي نجس سنة صحابة وكان دلهم سموا بدن كم مقصود نجس الرياء بكان مثل نجاسة الحيض والنفاس إذا سبب بيسا أوران تدور سما برمطوان ينبا لأن ده عجيسة تدور سماية بيسا جماع تبي بكان دلهم تنبت أبا tempat kemaluan tak bisa sebab tempat itu najis. Jangan. Idan faida al-haid najis tapi bukan najis yang apa? Yang biasa. Ringan. Jelas. Jelas tak jelas? Bukan ringan dari perak dan kencing. Walidza qala Allah Ta'ala adza fa'tazilun nisaa. Wadih? Wa hakadha qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ghairu munaayyin. Wa hadha wadih min kalam Allah. جلس داري بفرمان الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش تنيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة يا رسول الله دارك الورد أن سيأتي رسمي إتحير إتحير ديتني يا رسول الله يا رسول الله دار سيأتي الورد رسمي رسمي إتحير وكان حير وكان حير سبب حير داري جيفنسي حير أدى وقت أنتم مولاي أدى وقت أنتم أطاه أميس أنك لو كنت تكاب darah itu keluar terus menerus dan maksudnya macam air keluar macam itu atau macam kencil bukan terus menerus maksudnya sedikit maksudnya terus menerus tak berhenti mungkin sekarang tak ada setelah satu jam ada sedikit lepas itu akhir maghrib ada lepas itu tengah malam ada sedikit itu maksudnya terus menerus dalam air tak ada air yang keluar terus menerus macam kencil bukan perempuan mati macam itu tak ada darah lagi dalam badan dia faham tak faham? Ada maksudnya tak apa siapa belajar antum faham insyaAllah itu fiqh din Allah Azza wa Jal satu kali antum kawin lepas tu isteri kamu perlu jawaban perlu tolong tunggu keluar pergi belajar mari. Tunggu keluar belajar dari sekarang betul tak betul? Belajar dari sekarang sama sempurna wallahi alhamdulillah dari ashab kalau antum mau depan cintaan dari istri untuk kamu dari asbab kalau istri kamu dapat semua jawaban sama kamu itu urusan dia anta suami anta ustaz dia anta suami dia anta penjagaan dia anta orang yang cari makan untuk dia semua sama kamu Masya Allah anta menjadi contoh untuk istri bukan suami sahaja faham tak faham ya kawan jelas itu bagus tapi susah. Istri perlu apa-apa antara lagi tunggu saya mau keluar tanya balik tunggu sama faham tak faham antum belajar dari sekarang belajar sempurna kitab al-hayd masail faham qawaid, hafaz, belajar masya Allah. Satu kali antum jumpa meraja-meraja, satu kali antum jumpa, masya Allah, bagus. Faham ya kawan? Ada soalan atau antum bagi jawab sendiri. Faqalat inni istihadu fala athhur. Ada darah yang terus menerus keluar. Maksudnya itu bukan haid. Itu pertama, habis. Afa'da'u shalah? Ya Rasul, saya meninggalkan salat. Dan faedah, kalau perempuan haid tak bisa apa? Tak bisa apa? Salat. Dan tak bisa apa? Puasa juga. Betul, betul. Kenapa tak bisa salat? Sebab ada najis. Tapi ya akhi, qadarullah itu bukan di mampu dia. Orang yang cakap perempuan tak salat sebab ada najis. Sekarang saya tanya kamu, kalau ada orang yang kincir, yang tempat kencing dia potong, adalah accident, atau tak bisa guna tempat kemaluan untuk kencing. Sekarang dia kencing dari apa? Belada. Apa belada? Ada pipa dari sini keluar. Dia salat tak salat? Salat tak salat? Salat. Orang yang tua yang tak bisa pergi toilet, kamar kencing, dan dia pakai apa? Napi, bumpers. Kadang-kadang ada apa? Najis. Dan tak bisa pergi, yang tak bisa tolong. Dia buat apa? Salah tak salah? Salah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bagaimana perempuan? Hah? Untuk perintah syariah. Tapi perintah syariah tak ada hikmah. Ada hikmah. Yang betul ya akhwan fillah, betul. Salat perempuan tak salat, tak salat di waktu haid, sebab ada najasa, betul. Tapi itu bukan sebab utama, bukan. Itu dari sebab. Sebab utama bukan. Sebab saya yang cakap sama kamu pertama, kalau orang haid, hal dia beda macam orang sakit ini. Macam. Kalau orang haid macam dia apa? Fahiyya dhu udhrin, ada udhr, ada unusan, masyakkah, wal masyakkah tajilimu al-taisir. Fakhaffafallahu anha as-salah, wakhaffafallahu ta'ala anha as-siyam, wakhaffaf anha ahkam kathira, banyak ahkam. Subhan, takhfif. Tak ada salah, tak ada siyam, dari takhfif. Dan sebab ada najasa, tak cocok sama salah. Naam. Yang pertama itu sempurna dari agama, rahmah sama Allah. Jelas tak jelas? Tak ada pahala. Macam mana dia sekarang rugi pahala? Hah? Apa pahala dia tak salat? Ahsan. Tapi ada pahala-pahala dari al-hayat itu. Kalau perempuan sabar sama ibtila itu, sudah dapat pahala besar. Dan kalau dia suka salat, dia tak salat sebab Allah perintah tak salat, pahala juga macam dia salat kalau halim. Yang apa? Yang sahih hadis Musa al-Bukhari. Jika marah al-abdu usafara katab Allah lahu ma kana yaf'al. Sahih al-muqim. Kalau anta sakit, akan tadi berjalan Allah tulis amalan kamu. Macam kalau anta muqim, anta sihat. Masyarakat dia dapat pahala dari dua sisi. Sisi al-hayat itu sebab sabar. Dan sisi sebab apa? Tak salah sebab ikut perintah Allah Ta'ala. Pahala dari semua sisi. Ada pahala kalau dia sabar. Faham tak faham? Kalau ada orang yang berkata, macam mana qawlu Nabi sallallahu alaihi wa sallam, naqisatu aqlin wa din. Macam mana kalau Nabi sallallahu alaihi wa sallam bersabda, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda dalam hadis itu, ma ra'aytu naqisati aqlin wa din adhaba lilubbi rajul al-hazmi ihdakunna. Fasa'alu Nabi sallam, ma nuqsan dini ya Rasulullah? Qala alam ta'lam idha ta'lam tusalli wa lam tasum. Macam mana naqisat, maksudnya antum ada kurang agama. Macam mana kurang agama? Tak ada salat, tak ada apa? Siang. Macam mana kita fahaman soalan ini? Jawaban, sebelum bagi tu jawaban, jangan fahaman agama salah. Jangan fikir sebab dia ikut perintah Allah Ta'ala, maksudnya Allah, maksudnya dia kurang agama. Itu bukan adil. Jangan faham salah. Jangan faham sebab dia tak salah, dia menjadi apa? Di agama dia bukan sempurna. Bukan. Allah, dia ikut perintah Allah Ta'ala. Macam mana dia kurang? Kenapa dia tak salah? Sebab ikut perintah Allah Ta'ala tak? القرآن، لكن ما معنى ناقصات عقل ودين ناقصات دين؟ جوابا مقصوديا أقام من الله جل وعلا هانتا كبادة كتا انتو جنس فرمبوان تأمبين سموا مقصوديا علم دي قرآن، علم دي قرآن سيديكي سبب أقام من الله هانتا انتو جنس فرمبوان أدى حال يان دي تأبراكتي سبب دي أبا أدى حال يان بيدا ناقصات دين. الدين سمبرنا تفين أنتو برمفوان دي تأم بالصلاة أن تأسيان كلاو حال دي أطاه حائر إتو قرآن داري إني تأما سنية أقام دي يان قرآن بكان تأما سنية إيمان دي قرآن بكان هذا دين. يعني سكران برمفوان سكران برمفوان براكتف سيام رمضان برابا 23 كتا براكتف سيام رمضان برابا 30 itu kurang. Walau dia buat qada kurang dari ini agama ahkam untuk kamu antum tak praktik apa sempurna. Kita praktik sempurna sebab hal kamu beda. Jelas. Contoh. Sekarang orang itu hafalan dari Al-Quran 30 juz. Dan orang ini hafalan dari Al-Quran 23. Dia 20, dia 30 juz. Siapa yang kurang agama? Yang 20. Maksudnya iman dia kurang. Maksudnya iman dia kurang. Maksudnya yang dia ambil dari agama apa? Kurang. Sebab dia mampu dia. Faham tak faham? Ulang lagi. Al-Nuqsan hadha nuqsan laysa biyadiha. يعني برمقوان أمبل داري أغاما بكان سمبرنا ساب تأدى مامبو لكي أمبل سموا واجب أن تريها. فهم تاما سنية إتو تاما سنية إيمان ديا كوران سبب ديا تأمبل بكان كيشوالي kalau betul كوران إتو إفك hati ديا sekarang إتو إتو satu jenis dari. Apa maksudnya? Maksudnya perempuan dua macam. Ada perempuan yang Quran itu dalam agama dia, ifik iman dia, dan dia menjadi apa? Quran iman. Sekarang itu perempuan yang jelek yang Nabi SAW cakap perempuan macam itu sebab untuk orang lelaki apa? Dia dolan orang lelaki, kacau orang lelaki. Tapi kalau perempuan yang din dia agama, amalan dia agama, tapi iman dia tinggi, dia beda, dia sempurna. Sempurna pahala, sempurna dari sisi agama semua. Walau din dia kurang. Dalil itu apa? Nabi SAW bersabda, كمل من الرجال كثير ولم يكن من النساء إلا من خديجة وفاطمة وآسية حديث أدى برمقوان ينسان فرنا أدى. أنتم فهم يا أخوان؟ جلس مأسونيا كتا تنغو قرآن إتو دلم أقام أنتو برمقوان إفك إيمان دياتا كلاو تا إفك تا مسوك kalau efek dia yang masalah, dia yang jeli. Faham? Sebab kita jaga agama itu bisa sempurna agama perempuan dari sisi lain. Mungkin. Faham tak faham ya kawan? Jelas. Hadi hasil masalah itu. Wahada hasil jam'in akwal. Dan benda dapat itu yang 100% cocok sama logik yang jelas. And principle agama. Faham ya kawan? وهذا قول جماعات من أهل العلم عرض على شيخ الإسلام ابن تيمية مرارا وتكرارا رحمه الله تعالى وابن حزم. أنتم فهم بركاتان إيتو يا أخوان؟ فهم بركاتان إيتو؟ ما كمانا كيتا تقاب أداما إيتو أداما ديا جلي إيمان ديا جلي تبي سبب عملا سبب قرآن ينبكان دلم فليهان ديا مستحيل لا يمكن. فهم تأفهم واضحا لا إيتو قرآن دلم أحكام ينبكان ديا منفو ديا tapi mungkin ada perempuan yang sempurna diri sendiri dari sisi-sisi apa? Lain. Dan ini saya berkata dengan jenis, ini saya berkata dengan kulli nisa. Baik, ya khuanikullah. Faqalat, afa ada'u salah? Ya Rasulullah, saya meninggalkan salah. Meninggalkan salah. Faqala alaihi salatu wassalam, la. Jangan meninggalkan salat. Innama dhalika irqun. Itu bukan haid. Darah itu kalau terus menerus, itu darah macam darah yang keluar dari badan kamu itu. Maksudnya itu bukan darah apa? Haid. Darah juruh. Tahu mana juruh? Luka. Macam darah luka. Darah luka. Walakin da'i salata qadra al-ayyam allati kunti tusallina fiha. ثم اغتسلي وصلي ايتو مساله ان شاء الله لاين كده ما شرح مساله ايتو مساله depan yang khulasa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi kita tahu ada beda antara haid, antara darah yang ada mulai dan apa akhir, atau darah yang terus menerus apa keluar, itu beda, itu apa beda. Mafhum insyaallah besok kita apa sambung barakallahu. Ada soalan lagi ya kawan? Sabi' bida, rafa' yadak. Maka soal. Mana? Ha, hadha al-hadith. Ha. Al-masalah mashhura. Naam, tafadhal ya kawan. Al-masalah itu sangat mashhura. Baik. Tak bisa anta bagi untuk saudara kamu perempuan, ukhtuk. Ha, bagi untuk saudara, ukhtuk adik. Nanti kita takut ukhtuk. Saudara, saudara yang perempuan, anti jaga Allahumma sa'an antum, anti naqisah. Nah, anda juga sama dia. Anti naqisah ya. Ana alhamdulillah. Anti naqisah. Bisa jaga macam itu. Awak kurang. Kesian. Kurang agama. Saya agama yang apa? Yang sempurna. Dia yang salat. Dia yang hafal Al-Quran. Dia yang Masya Allah. Anta yang mainan. Anta yang belajar. Yang apa? Yang mainan. Yang tak kerja keras. Dia kerja keras. Tapi anda fikir anda sempurna. Dia apa? Ya. Bisa ya kawan? Bisa macam itu. Antum terima berkata macam itu. Itu adilan. Sekarang dalam masalah itu, kalau ada dua, laki dan perempuan saudara. Saudara yang perempuan yang hafiz, yang kerja keras, yang belajar ilmu, yang Masya Allah khairin ibadah, yang qiyamul layl. Yang lelaki itu yang mainan, yang pergi sini sana, yang ta'ban. Bisa antum cakap, Masya Allah, itu yang naqisah, itu yang sempurna. Bisa. Faham? Ha ya kawan? Bukan. Faham? Apa Quran dan sempurna itu bukan amalan dia, bukan. Sempurna dan Quran itu agama yang Allah hantar untuk dua-dua dia. Agama yang Allah hantar untuk dia, contoh puasa Ramadan 30 hari. Untuk dia berapa? 23. Kalau 7 hari itu apa? Puasa. 7 hari itu puasa apa? Depan. Contoh lagi. Sekarang satu tahun, berapa hari dalam satu tahun? 12 bulan. 12 darab 30, contoh berapa? Apa? Tam? 3? 365 hari. 365 hari darab 5. Napa saya kawan, antum paham masalah itu, sangat penting. Itu masalah masuk dalam bab i'tiqad. 365. 365 darab 5, 1825 salat untuk orang lelaki. Berapa? Tulis 1825. Tulis kita kurang 1825. Sekarang 12 darab 23 hari. Menjadi berapa? 276. 276 darab 5. 1380. Berapa berbeda? Ha? 54. Bagi saya 1825. 1825. 445. Itu berapa salat yang kurang antara orang lelaki dan orang perempuan kalau dia haid setiap bulan 7 hari? Sekarang itu kurang tak kurang? Kurang tak kurang? Itu kurang. Faham tak faham? Nah, sekarang orang lelaki ada 450 salah lebih. Perempuan kurang 450 salah kurang setiap tahun. Itu kurang. Kalau itu efek hati dia, maksudnya iman dia sudah apa? Kurang dulu, diberi. Kalau tak efek, dia sempurna dari lain-lain, dia sempurna tak? Sempurna tak? Sempurna. Anda paham? Paham? Naqisatu aqlin wa din, itu maksudnya. Dalil itu, dalil lagi Nabi SAW berkata naqisatu aqlin. Akal kamu tak sempurna. Akal kamu tak sempurna. Tapi ada perempuan yang akal dia lebih bagus dan banyak lelaki tak? Ada tak? Ada tak? Ada. Ada banyak orang perempuan yang akal dia lebih sempurna dan akal apa? Lelaki. Jelas tak jelas? Wahakala. Barakallahu fikum. Yakfi lahu. Subhanallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.